dan luar biasa, Lesti. Sepi malam tanpa sinar bulan, sepi diriku sendiri dalam penantian. Tak tahan rasanya gelora di jiwa, ingin segera bertemu. Duhai kekasihku, duhai pujaanku, aku rindu kepadamu. Lesti. Tepuk tangan untuk Lesti.